الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان جماعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam majlis ta'lim al-iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, menjadikan kita, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dan kita berharap berkumpulnya kita di tempat ini menjadi salah satu pemberat amal timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tak lupa marilah kita haturkan kepada al-uswah al-hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para penerus perjuangan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya yang setia terhadap ajaran-ajaran beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, marilah kita buka ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini sebagaimana yang telah kita sepakati dan kita ketahui bersama bahwa yang akan mengisi kajian kita yaitu Dr. Muslih Abdul Karim, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan beliau sampaikan, marilah terlebih dahulu kita dengarkan sejenak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhuna Sadiqun. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan tilawah yang baru saja dibacakan oleh Akhuna Sadiqun bisa menenteramkan dan menenangkan hati-hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan kajian dan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Musli Abdul Karim yang temanya tiket masuk surga Firdaus. Intisari itu diambil dari surat Al-Mu'minun. Baik, marilah kita sama-sama dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Musli kepada Ustaz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إخوتنا وأخواتنا في الله. Dalam suasana yang sangat menyenangkan, menyejukkan, mengundang rahmat Allah, menjauhkan azab, bencana, musibah yang diingatkan oleh Allah kepada kita agar kita menjauhi kemaksiatan, kemungkaran, dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kita di majlis Al-Iman ini alangkah indahnya mengkaji Al-Quran dengan 5T. Saya doakan semuanya diberi rezeki oleh Allah minimal semuanya 5 triliun. Amin amin ya. 5T, 5 triliun semuanya. Amin insyaallah. Apalagi tempat yang penuh berkah ini mudah-mudahan tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar malam ini bahkan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa mengembangkan T yang pertama, tahsin. Seperti yang kita dengarkan dari Ustaz Sadiqun tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Subhanallah. Ini sama-sama kita mendengarkan. Teh yang pertama tahsin. Mudah-mudahan semuanya bacaan kita seperti beliau bahkan bisa hafal Quran 30 juz. Amin. Dua, tarjamah atau tafsir. Semua tolong Quran 30 juz enggak usah banyak-banyak, satu hari satu ayat aja. Enggak usah banyak-banyak. Satu hari satu ayat. Sebulan berapa itu kira-kira? Sebulan jadi berapa ayat? 30 setahun. Insyaallah kalau kita ngaji di sini 10 tahun Al-Quran seluruhnya sudah hafal dan mengerti semuanya. Satu ayat enggak usah banyak-banyak. Nah, malam ini kita coba nanti. Yang ketiga, tahfid. Satu ayat saja. Terjemahannya tolong sekali baca dibaca lebih dari 10, 20 sampai 50 kali. sehingga nanti kalau ditutup terjemahannya kita bisa membaca, ngerti apa yang dibaca. Kalau kita mendengarkan imam kita membaca dalam sholat tadi itu merinding kita. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Seluruh manusia nanti itu ingat apapun yang dilakukan di dunia akan tahu semuanya, ingat semuanya. Itu merinding saya tadi. Apalagi kalau sudah fa'idha ja'atis sokho, kalau datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung enggak mau ketemu, lari. Kandung siapa yang lari? Orang yang salah. Wa ummihi wa abi, ada lari dari ibunya, dari bapaknya. Siapa yang salah? Itu yauma yatadzakkarul insan. Yang empat, tatbik, pengamalan. T yang kelima, tablik, penyampaian. Jadi saya berdoa, kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya belajar Al-Quran itu bisa dengan 5 T. 5 T: tahsin, tafsir, tahfidz, tatbik, tablik. Baik, sekarang kita coba dulu, mudah-mudahan Allah izinkan. Sekarang kita tahsin, saya baca, kemudian seluruh jamaah ikhwan akhwat mengikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Baik, ini tahsin maksudnya adalah di rumah dipelajari. Di rumah dipelajari, bahkan seandainya bisa menghafalkan satu ayat saja. Coba sekarang kita ngapain satu ayat ya. Kita baca ayat pertama bersama-sama. Qad aflahal mu'minun. Tiga kali. Sekali lagi. Alhamdulillah sudah hafal. Sudah satu ayat nih, alhamdulillah. Masya Allah. Terus tinggal terjemahannya. Terjemahan. Coba ayat pertama kita baca terjemahannya di bawah. Mari. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Kita baca tiga kali. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Sekali lagi. Baik, kalau seandainya nanti di rumah dipelajari begini, qad sungguh, aflaha bahagia, al-mu'minun orang-orang mukmin. Masya Allah. Sudah hanya itu aja. Tapi kita baca jangan sekali. Bisa sampai 10-50 kali supaya nanti kalau kita tanpa terjemahnya mengerti. Baik, ini yang saya maksudkan terjemah. Kemudian kalau kita kembali kepada tafsir, mungkin boleh sedikit saya mencoba sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Para majelis yang dimuliakan Allah, wabil khusus di sini ada Ustaz Fahmi, Ustaz Fauzi. Saya doakan menjadi gubernur Jakarta. Amin amin. Subhanallah. Amin amin amin. Tolong amin amin semuanya. Amin. Subhanallah. Amin. Bapak Faisal yang dimuliakan Allah, keluarga semuanya. Saya mau bertanya, ya kira yang ada di sini, kira-kira punya dosa enggak? Yang enggak punya jangan menjawab. Yang punya saja ya, Bapak Ibu, yang punya saja. Kira-kira punya dosa apa tidak? Dan Allah sudah berjanji, fabashshirhu bimaghfiratin. Berikan kabar gembira orang yang mau ngaji seperti ini. Ini bulanan atau mingguan? Hah? Oh, Masya Allah, boleh enggak saya ikut ngaji di sini ya? Masya Allah, boleh ya? Apa namanya? Apa? Subhanallah, ini yang punya pasar hero. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Amin, amin. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi innama tunziru manittaba'al dzikra. Terusnya wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Terusnya fabashshirhu bimaghfiratin. Berikan kabar gembira orang yang mau ngaji seperti ini, apalagi kita mingguan. Fabashshirhu bimaghfirah. Berikan kabar gembira Muhammad, orang-orang yang hadir itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan saya kepingin bisa hadir mingguan ini insyaallah. Ditambah lagi wa ajrin karim. Kalau ada dalam Al-Quran rizqun karim, ajrun azim, ajrun karim, itu semuanya surga. Ya, kita doakan mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga. Amin ya. Subhanallah. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa yang sholat lima waktu berjamaah di masjid atau di tempat yang sudah disediakan seperti ini, fasyadu lahu bil iman, saksikan orang itu adalah orang beriman. Jadi kalau ada orang iktad pulang balik lima kali dalam sehari, fasyadu lahu bil iman, pulang balik kemana? Ke masjid. Di mana tempatnya? Di mana ada azan dikumandangkan seperti hari ini tadi. Kita sholat maghrib. Fasyhadu lahu bil iman, saksikan orang itu beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah orang itu enggak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man bata syaba'ana wajaruhu ja'i. Ada orang malam itu dia bisa makan tapi tetangganya enggak makan. Kata Rasul, belum beriman. Nah, kita sekarang di sini disebutkan qad aflahal mu'minun. Kita berdoa, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang beriman, amin ya. Nanti siapa? Orang Islam juga begitu. Ini KTP kita, KTP Islam ya. Antum KTP mana? Jakarta? Kan ada agama Islam gitu ya. Betulkah kita Muslim? Tolong bertanya masing-masing. Bapak Ibu, sudahkah saya Muslim? Jawabannya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang lain tidak terganggu oleh omongan dan perbuatannya. Makanya kalau saya ingin menaruh sesuatu, takut ganggu orang apa tidak? Naik motor, semuanya saya doakan bisa beli motor yang baru, amin. Yang sudah punya motor mudah-mudahan bisa beli mobil, amin. Motor yang baru antum saya doakan bisa beli Yamaha Mio, amin. Subhanallah, amin ya. Masya Allah, yang mana yang kecil, masya Allah. Ah itu yang kecil tuh saya doakan Honda Tiger, subhanallah ya. Itu Honda Tiger. Tapi syaratnya satu, tolong naik motor kalau di jalanan jangan zigzag. Ini maksud saya di situ. Bisakah kita antri yang baik? Sebab kalau zigzag, maaf sekali lagi, Islam kita terganggu. Apalagi sekarang kita bicara iman. Bicara iman, al-mu'min. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Boleh saja semua mengaku saya beriman, tapi sekarang diuji. Maka Ustaz Fahmi mengatakan, ini adalah tiket masuk surga Firdaus. Saya tambah lagi Ustaz, kiat sukses menggapai surga Firdaus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannah," kalau kalian minta kepada Allah surga, "fas'aluhu al-Firdaus." Mintalah surga Firdaus, "fa innahu a'lal jinan." Surga yang paling tinggi, "wa as'a'usatuha," yang paling megah, "wa saqfuha arsyur rahman," atapnya, atap ini arasy Allah. Makhluk yang paling besar itu arasy. Mungkin kita bayangkan agak sulit ya. Bayangkan dalam kitabnya beliau ini saya mau pinjam kitabnya ya. Namanya kitab Tohawiyah, Syarah Tohawiyah. Kursi wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yang kita sebutkan dengan ayat kursi. Kursi Allah dibandingkan dengan bumi, bumi kita sekarang ini, kursi itu sangat besar. Bandingannya adalah bumi ini seperti kelereng, kursi itu seperti padang pasir. Itu berapa miliar, berapa juta kali lipat. Itu kursi arasy. Kursi dibanding dengan arasy Allah, kursi dibanding dengan arasy Allah, kursi itu sama dengan kelereng, aras itu sama dengan padang pasir. Tidak bisa kita bayangkan. Dan aras Allah dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yang memikul aras Allah 8 malaikat. Pakai logika manusia enggak nyambung. Besarnya malaikat tuh antara telinga dan pundaknya perjalanan 70 ribu tahun. Wallahu alam. Apakah pakai cahaya atau apa? Itu yang memikul arasy Allah. Aras itu besar sekali. Sekarang atapnya, atap surga Firdaus itu arasy Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini ya, keluarga kita, orang tua kita semuanya bisa masuk surga Firdaus. Amin ya. Nah, siapa yang akan menggapai? Siapa yang menggapai? Ini kiat-kiatnya. Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat 2. Tolong terjemahnya. Ayat 2 bersama-sama. Ialah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Insyaallah. Mungkin sewaktu-waktu saya minta tolong sama Ustaz Fahmi, bagaimana bacaan salat itu kita ajarkan seluruh majelis. Sebab sholat kita pakai bahasa Arab. Orang yang khusyuk itu kata Imam Nawawi, dia mengerti bacaan sholat. Kalau kita sholat dengan mengerti bacaannya, subhanallah, hidup kita indah sekali. Coba bersama-sama ya, kita sekarang ini sedang membaca inna sholati. Coba dalam sholat bersama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Aku serahkan hanya untuk Allah yang Tuhan semesta alam. Enggak berani kita maksiat. Hari ini, malam ini, jam ini, kita bersyukur nih bisa pengajian. Kalau tidak acara televisi, acara apa kira-kira? Kira-kira acara maksiat atau acara taat? Jam sekarang ini, kira-kira kebanyakan maksiat apa taat? Kata Pak Kiai Ali Yafi, program televisi itu 98% maksiat. 2%-nya untuk taat, itu pun masih diganggu. Tanyakan para ustadz yang di televisi itu. Di TVRI itu jam 4. Jam 4 sudah ditayangkan, kita masih tidur. Ustadznya mau ceramah, itu masih dicegat. Siapa nyegat? Nenek-nenek umur 20 tahun. Subhanallah. Iya, untuk apa? Dipegang-pegang itu pipinya ustadz. Diapain? Make up-an. Subhanallah. Ini acara yang baik itu. Acara yang baik itu masih di make up-in lagi. Dan yang make up-in adalah nenek-nenek. Umur berapa tadi? 20 tahun. Ini acara yang baik. Bagaimana acara yang tidak baik? Oleh karena itu, sholat itu subhanallah. Padahal sholat itu inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Baik, saya tambah satu lagi aja. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, masya Allah, yang diingat hanya Allah. Ada yang bawa jam, tolong jamnya dilihat. Ya, maaf, jam saya buka. Kita baca duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbi firli. Coba bersama-sama. Berapa menit? Berapa detik kira-kira? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 10 detik. Tolong kalau surat kita minimal 10 detik. Dan tolong doa itu kita resapi. Kalau ingin khusyuk, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Antum punya dosa? Enggak punya? Punya. Tapi kalau sudah sholat, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Diampuni oleh Allah. Setelah Rabbi firli apa? Apa? Warhamni, ya Allah berikan, curahkan rahmat kepadaku. Rahmat itu apa? Badan sehat, rezeki berkah, ya, keluarga bahagia, kemanapun ia mau kemana bisa, itu rahmat. Warhamni. Setelah warhamni, apa? Wajiburni. Siapa yang punya hutang? Ini mintanya kepada Allah pada waktu sholat. Punya hutang nih. Siapa yang gak pernah hutang sama sekali? Gak pernah hutang sama sekali? Pernah? Yang gak pernah hutang ini siapa namanya? Sekecil Salman gak pernah hutang. Subhanallah ya. Mengapa? Ya masih kecil. Kalau bapaknya pernah hutang gak? Masya Allah, maaf. Dan itu mintanya pada waktu sholat. Wajiburni, ya Allah, cukupkan seluruh kekuranganku. Hutangku tolong bayar, ya Allah. Dan itu mintanya pada waktu sholat. Ini ada 8 doa. Ini kalau diuraikan, subhanallah, Allah alam ini ya. Hari ini saya bisa semuanya atau hanya 2 ayat ini aja? Boleh, minggu depan saya kesini lagi. Masya Allah. Maaf ya. Ini baru doa ya. Rabbi firli, satu. Warhamni, wajiburni. Ini semua kekurangan kita. Kekurangan apa saja? Ada yang kira-kira punya motor yang kredit? Nah, itu mintanya untuk bayar kredit itu pada waktu sholat. Iya, ini betul. Sahabat Nabi itu minta garam itu pada waktu sholat. Itu minta kepada Allah SWT. Waduh, ada ustaz saya. Gak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh ustaz, Masya Allah. Gak bisa ngomong saya kalau ada ustaz saya. Masya Allah. Tahan. Kalau antum gak mau sini, saya gak mau terasa. Tahan. Satu lagi, tahan. Masya Allah, ini guru saya ini, Masya Allah. Ayo kalau Ustaz. Boleh saya teruskan? Masya Allah. Baik ya, saya pengen gak ngejar target selesai atau tidak ayat ini. Tapi yang penting dapat ilmu. Begitu ya, Insya Allah. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini baru satu doa ini. Rabbi gufirli warhamni. Terusnya wajburni. Ya Allah, minta kekurangan kita tolong dicukupi oleh Allah. Kita mintanya pada waktu sholat, seluruh kebutuhan kita. Dan ini bagus, dan memang diajarkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi gufirli, minta diampuni dosa. Ingat dosa yang banyak kita lakukan. Warhamni, mudah-mudahan kita diberikan rahmat. Yang mana sekarang ini di Indonesia diturunkan adab yang namanya banjir, yang paling takut sekarang ini adalah ulat. Ulat sudah nasional, bukan hanya di Probolinggo saja. Sudah sampai di Jakarta, sudah sampai di Pandeglang dan seterusnya. Dan kalau kita warhamni, itu dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajiburni, kekurangan kita termasuk hutang. Ya, wajiburni, kemudian kredit kita. Subhanallah, wajiburni. Habis itu warfa'ni, minta diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia sekarang subhanallah derajatnya rendah di mata dunia. Kalau berita di Mekah, iya baru banjir ya di Indonesia. Oh iya. Oh, kemarin ada kebakaran ya. Oh, ada tsunami lagi ya. Pertanyaannya hanya itu saja. Ya Allah, rendah luar biasa di hadapan-Mu. Nah, pada waktu sholat kita minta kepada Allah, warfa'ni, ya Allah angkat derajat kami ya Allah. Setelah itu apa doanya? Warzukni, khusus minta rizki. Insyaallah, minta rizki. Antum saya doakan ya akhi, minimal per bulan 35 juta. Amin ya Allah. Amin. Yang halal. Amin. Yang lain 35 juta. Amin ya Allah. Tapi Ustaz Rasid enggak mau amin. Amin ya. Baik, kalau enggak mau saya amin, saya doain lagi subhanallah ya. Minta pada Allah yang banyak iya. Dan itu mintanya pada waktu sholat. Ya Allah. Ini bukan orang yang duniawi, bukan, memang diajarkan begitu oleh Allah. Warzukni, ya Allah berikan rizki ya Allah. Kita semuanya yang ada di Jakarta ini, oleh keluarga kita dianggap orang berada. Ada keluarga telpon, kak, iya saya perlu uang nih, tolong pinjamin ya. Kadang-kadang kita nangis gak punya uang. Mereka menyangka kita ini apa tuh, punya uang banyak, apalagi punya kimia farma. Subhanallah. Maaf, Pak Faisal nanti pinjam 1 miliar, Pak Faisal. Subhanallah. Ini disangka oleh orang. Nah, doa kita pada waktu sholat, warzukni. Ini baru bicara alladzina hum fi sholatim khosyi'un. Dan itu doa dalam sholat, belum doa-doa yang lain. Setelah warzukni, wahdini, minta diberikan petunjuk. Bingung di Indonesia ini, mana yang benar, mana yang benar ini. Ustaz satunya begitu, yang satunya begini, bingung kita. Untung kita ada pengajian di Telaga Sakinah. Ini betul ya? Masya Allah. Telaga Sakinah atau iman itu ini? Majelis iman ya? Masya Allah. Ya, Telaga Sakinah itu menjadi orang yang beriman, Masya Allah. Saya doakan nanti punya Telaga Kausar, subhanallah. Majelis iman, Masya Allah. Ini saya lebih tahu duluan saya jadi murid di sini udah lama. Tahun berapa dulu ya? Dulu masih ada konblok dulu tuh, juga sekarang Masya Allah. Sekarang udah kimia farma Masya Allah ya. Tahun berapa dulu itu? Waktu itu belum nikah ya. Sekarang anaknya sudah mau 13. Subhanallah. Alhamdulillah. Sekarang kan saya doakan Ustaz Fauzi ini 13. Amin. Alhamdulillah. Baik. Wahdini. Setelah itu apa doanya? Wa'afini ya Allah, berikan sehat ya Allah. Minta sehat, minta sembuh dari sakit pada waktu sholat. Ini saya bukan mengada-ada bapak-bapak ibu, bukan. Ini memang itu doa kita, cuman kadang-kadang belum kita resapi. Wa'afini ya Allah, berikan afiat, sehat wa'afiat ya Allah. Yang sakit mudah-mudahan kau sembuhkan ya Allah. Ya Allah saya sedang sakit ya Allah, wa'afini, berikan kesehatan saya ya Allah. Terakhir, wa'fu anni, ampuni dosaku ya Allah. Padahal di awal sudah minta diampuni, sekarang diampuni lagi. Itu baru doa duduk di antara dua sujud. Itu artinya alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Baik. Tiga. Bukan, ayat ketiga, yaitu sifat yang kedua. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mari kita baca bersama-sama. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ayat 3 kita baca bersama-sama. Dan mereka yang mengabaikan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, tidak mau main game. Main game ini nih. Tidak mau gampang-gampang main Facebook. Tidak mau main-main SMS, nganggur SMS saja tidak mau. Siapa yang ingin masuk surga Firdaus, handphone boleh, enggak apa-apa. Tapi digunakan untuk telepon orang tua. Antum telepon sama siapa? Orang tua atau calon mertua? Subhanallah ya. Nih, perlu ini SMS itu. Ya. Jadi orang yang akan masuk surga Firdaus itu dia bisa menjaga omongannya dan perbuatannya. Tidak dia tidak bicara kecuali yang baik. Tidak berbuat kecuali yang baik. Itu kalau ingin masuk surga Firdaus. Sekarang ini yang namanya game, yang namanya SMS, yang namanya Facebook, saya enggak ngerti, bingung saya. Alhamdulillah saya ini orang kampung, Pak. Subhanallah. Sampai sekarang ini sudah dikasih laptop dari Libya, tapi sampai sekarang belum bisa pakai. Sudah dikasih. Dari Libya dikasih laptop, sampai hari ini belum bisa pakai saya. Pernah punya BlackBerry, sekarang enggak tahu di mana. Subhanallah ya. Pernah punya. Makanya handphone saya itu yang murah 150 sudah ini. Nah, ini kira-kira berapa? Ada yang mau beli 50? Ada? Yang gini-gini aja sih, murah-murah. Masya Allah. Tak ngerti. Mengapa? Takut kadang-kadang tidak bisa menggunakan yang baik. Allah berfirman, orang yang akan masuk surga Firdaus, omongannya yang bermanfaat, perbuatannya yang bermanfaat. Yang tidak manfaat, subhanallah, apalagi saya yang paling takut itu adalah ada orang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, tapi masuk neraka. Orang rajin sholat, baca Quran mungkin satu hari satu juz, sedekah setiap hari, tapi gak masuk surga. Siapa? Dayus. Dayus itu siapa? Ada maksiat di rumahnya, tapi orang tuanya diem saja. Waktu sholat, bapaknya ke masjid, ibunya sholat, tapi anaknya, wallahu alam, sedang apa dan seterusnya, dibiarkan saja di televisi. Maaf ya, itu enggak diajak bicara oleh Allah nanti di akhirat. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yukallimuhum, dan dia tidak bisa mencium bau surga. Padahal dari sekian puluh tahun perjalanan itu sudah tercium aroma surga. Dayus, yaitu kalau ada maksiat di rumah, oleh karena itu tolong ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, adik-adik, kalau ada acara televisi yang gak baik, segera kita ganti. Tapi yang mana, bingung juga. Acara yang baik itu jam berapa, Pak, kira-kira? Bingung. Apalagi, nah ini orang baik, Masya Allah. Malam-malam nonton TV One ya, yang berita malam. Subhanallah. Berita malam. Beliau ini, ngikuti gak berita malam? Indonesia Malam ya. Siapa itu pembawa acaranya itu? Pura-pura enggak tahu, subhanallah. Subhanallah. Itu pura-pura enggak tahu Ustaz kita, masyaallah. Maaf ya, kita sengaja katanya ingin melihat, tapi yang dilihat itu pembawa acaranya. Siapa pembawa acaranya? Siapa? Siapa? Oh, tingkat Tarisa, subhanallah. Tahu juga, subhanallah. Maaf ya, maksud saya adalah walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Mereka menghindari ucapan dan perbuatan yang tidak ada berguna, apalagi yang maksiat. Yang tidak berguna saja dihindari. Panjang ini, panjang. Nanti insyaallah diteruskan oleh Ustaz Rasid pada antum minggu ke berapa, Ustaz? Minggu ke berapa? Minggu ketiga. Ah, saya incer, mudah-mudahan saya bisa ikut di sini, subhanallah ya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya. Baik. Ini yang kedua. Ketiga, sifat orang yang akan masuk surga Firdaus, yaitu ayat 4 bersama-sama, walladzina hum lizakati. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka yang selalu menunaikan zakatnya. Saya doakan semuanya kita bisa mengeluarkan zakat. Amin. Senang mana kita menerima zakat dengan mengeluarkan zakat? Senang mana kita menjadi muzaki dengan mustahik? Antum mau mustahik atau muzaki? Ini 1 juta loh, apa namanya, hadiahnya enggak ya? Mau mengeluarkan 1 juta atau menerima 1 juta? Apa? Mengeluarkan. Nah, Pak Haji, mau menerima 10 juta atau mengeluarkan 10 juta? Masya Allah. Artinya kalau dikeluarkan 10 juta itu modalnya berapa? 2,5% aja 10 juta. Masya Allah. Ada di sini paguyuban Al-Ikhlas. Zakatnya itu hanya 3 miliar. Zakatnya 3 miliar. Ya Allah. Nah kalau zakatnya 3 miliar, modalnya berapa itu kira-kira? Nggak usah dihitung yang terbanyak ya. Orang mau mengeluarkan zakat. Nah sekarang kalau kita belum bisa, karena zakat kan ada nisabnya. Per bulan dia mendapatkan kurang lebih 10 juta. Nah ini tugasnya Ustaz Fauzi ini di SCC. Syariah Counseling Center, Masya Allah. Ini pahalanya paling banyak ya. Jadi dijawab atas nama Ustaz Surahman, Masya Allah ya, menjawab atas nama Ustaz Azami, Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Tentang zakat, di Indonesia ada zakat, infak, dan sedekah. Siapa yang mengeluarkan sedekah, demi Allah diganti di dunia sebelum di akhirat. Di dunianya diganti, rezekinya bertambah. Kalau ada yang sakit disembuhkan, cita-citanya terkabulkan semuanya. Di akhiratnya masuk surga. Di masjid saya di sini Pak, di sini ya, masjid kecil masjidnya. Kalau maghrib ini tadi dibacakan 2 hadis 3 hadis. Ada kantong lewat. Alhamdulillah setiap hari itu dapat sekitar 300 dengan subuh. 300 kali 30 hari berapa itu? 9 juta. Dan yang lucunya itu niatnya itu setiap hari ada yang bawa 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Pas dia lupa ganti baju, ya Allah, saya lupa ya Allah. Dia menyesal, tapi oleh malaikat tetap dicatat kebaikan. Besoknya pura-pura lupa lagi. Subhanallah. Nah kalau sudah pura-pura enggak dicatat oleh malaikat. Yang dicatat itu man hamma bihasanatin. Siapa yang punya jatah untuk berbuat baik. Alhamdulillah, ini di tempat saya nih Ustaz, itu dapat 9 juta per bulan. Dan yang saya kagum itu anak yatim kok infak. Ya Allah. Padahal mondoknya itu gratis. Mondoknya gratis, semuanya gratis, makannya gratis, tapi anak yatim infak. Ya Allah, saya kagum saya. Dan anak yatim yang infak dengan anak yatim yang enggak infak beda. Yang infak malah uangnya banyak. Enggak tahu dari mana. Ada tamu ngasih amplop sama dia, Masya Allah. Ada yang pulang mondok setahun itu ada yang bawa uang 3 juta. Loh, ibunya bingung sama mondok. Enggak bayar malah kok pulang bawa uang juta dari mana? Sebab ada orang yang ingin memberikan bantuan kepada yatim langsung. Yang dan yang banyak itu yang siapa? Yang rajin infak. Yang enggak rajin infak itu malah dia enggak punya uang. Pulang aja. Udah pulang, udah beli tiket, belum punya uang pada Allah. Jadi gimana kalau infak setiap hari kita? Setuju ya? Tergantung. Ini sebenarnya saya punya contoh banyak, tapi ya gak apa-apa, waktu kesempatan yang lain aja. Nanti minggu ketiga aja, semoga Allah ya, pas ngasih sama beliau, ya Allah mudah-mudahan. Baik, jadi tolong, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang akan masuk surga Firdaus itu adalah orang yang rajin mengeluarkan zakat. Kalau belum zakat, berarti infak atau sedekah. Tolong niat aja, mulai hari ini. Minimal 1 hari 1000 rupiah. Niat aja. Dan kalau bisa beri celengan. Celengan dimasukkan, ya Allah. Karena setiap pagi hari ada 2 malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Yang satu yang saya takut, dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran orang yang tidak mau berinfak. Itu setiap pagi hari. Saya perkirakan 5:30. Ini diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Oleh karena itu, adik-adik, saya tahu adik-adik kadang-kadang ada yang masih kuliah. Saya tahu, bahkan yang kuliah, yang di Libya selalu saya anjurkan, siapa yang kepingin mukafa'ah gak terlambat. Subhanallah, mukafa'ah itu uang saku, mukafa'ah itu beasiswa. Itu kalau gak ingin terlambat, tolong para mahasiswanya infak setiap hari. Ini selalu saya anjurkan begitu. Insyaallah. Coba nih Ustaz ini, tambah badannya tambah sehat. Karena apa? Sering infak. Subhanallah. Iya, masyaallah. Alhamdulillah. Betul ya? Mudah-mudahan sehat walafiat, infak. Sebenarnya saya panjang dari waladina mulizakati fa'ilun, tapi cukup saya sampaikan bahwa tolong setiap hari, tolong niat infak untuk keluarga kita semuanya, sekalipun hanya 1000 rupiah. Dan itu diganti oleh Allah. Apalagi anak-anak kita sekarang sedang ujian. Kemarin hari Kamis selesai, Senin, kapan? Besok ya? Besok ujian ya? Untuk SMP? Lalu besok ujian, tanggal 10 nanti ujian anak SD. Tolong orang tuanya, kakaknya, rajin infak. Itu nanti Allah berikan kemudahan anak kita. Anak kita diberikan kelulusan. Dan rezeki kita akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yakin gak sih? Baik, saya akhiri dengan kisahnya Sayyidina Umar aja. Sayyidina Umar. Maaf ini bapak-bapak, saya kepingin di sini ngobrol sama Pak Faisal sampai jam 10. Karena kemarin saya juga buru-buru tempo hari ya. Hari ini saya niati ingin sampai jam 10 ngobrol di sini, minum-minum di sini. Tapi ternyata sampai sholatnya saja saya nanti harus agaknya. Karena habis ini, aduh ini bingung semuanya. Tapi tolong doakan saya ini segera kumpul di sono, di dekat Manggarai sana. Ini harus lari ke sana saya. Dan jamnya terbatas sekali. Istri saya sekarang nunggu di Libya ini. Istri saya maunya saya ajak ke sini, tadi ternyata belum sempat tadi karena. Jadi oleh karena itu doakan saya bisa masuk surga Firdaus, amin ya. Masya Allah, ini pengajian saya belum selesai, baru sampai ini saja. Padahal niat saya sampai ayat 11. Diteruskan saja dulu. Sekarang saya baru menerangkan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Belum saya menerangkan walladzina hum lifurujihim hafidun. Ini yang paling bahaya. Sekarang di mana-mana orang tidak bisa menjaga. Tapi sekarang belum masuk ke situ saya. Jadi saya akhiri tentang zakat, infak, sedekah ini. Sayyidina Umar, beliau itu kepingin bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya diperkirakan beliau mempunyai uang 1 miliar. Diambil separuh. Berarti berapa itu? 500 juta. Tapi berupa dinar, berupa emas. Subhanallah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan. Rasulullah terkagum-kagum, "Umar, kok sangat banyak, Umar?" Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah ya Rasulullah. "Keluargamu bagaimana? Masih ada sisa untuk keluarga?" "Alhamdulillah, masih separuh ya Rasulullah di rumah." Langsung Rasulullah berdoa, "Allah, ajarakallahu fi ma ataita." Mudah-mudahan apa yang kamu sedekahkan ini diberikan pahala oleh Allah. wa barakallahu fi ma abqaita, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah yang kamu tinggalkan di rumah. Rasulullah senang. Jadi yang disedekahkan didoakan dapat pahala, yang ditinggal di rumah didoakan berkah. Nah, datang Abu Bakar dan Umar yakin, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata ketika Umar Abu Bakar datang, Umar sambil ngelirik-ngelirik, tapi enggak ada yang tahu, Nabi pun enggak tahu kalau niatnya itu ingin mengalahkan Abu Bakar, yang Maha tahu hanya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengalahkan, ya Allah. Ternyata yang dikasihkan itu 10 miliar. Rasulullah tambah terkagum-kagum lagi. Berupa dinar ditimang-timang oleh Rasul. Abu Bakar, iya ya Rasulullah. Kok banyak? Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Keluargamu bagaimana? Jadi satu real pun enggak ditinggal. Satu real pun enggak ada yang ditinggal di rumah untuk keluarganya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana untuk keluargamu, kamu tinggali apa? Ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluargaku janji Allah dan janji Rasul. Nangis Umar menjerit, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya tidak pernah berlomba dalam kebaikan kecuali engkau sebagai pemenangnya. Insyaallah. Ini fastabiqul khairat. Dan ini keyakinan Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu pagi-pagi ditanya, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Semuanya belum, masih pagi. Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa tadi yang sudah bantu fakir miskin? Yang lain belum. Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa yang puasa hari ini? Yang lain diem. Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Setiap ditanya, langsung Rasulullah bersabda, pintu surga itu ada 8. Dan engkau Abu Bakar diizinkan oleh Allah bisa masuk pintu mana saja. Subhanallah. Nah, Ustaz, kira-kira antum mau masuk pintu mana, Ustaz? Subhanallah. Masyaallah ya. Pintu sedekah ya, pintu ilmi, pintu masyaallah, pintu jihad, pintu masyaallah banyak, 8. 8 mudah-mudahan semuanya ya. Yang penting masuk surga ya, subhanallah ya. Yang penting masuk surga ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, sampai di sini dulu saya. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa ngaji lagi, terutama minggu ketiga mudah-mudahan saya bisa ikut ngaji ya. Mudah-mudahan doakan Allah izinkan saya bisa silaturahim, bisa ini. Dan ini tolong dihafalin 11 ayat. Dihafalin 11 ayat. Baik, kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Taip. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan tausiah, taujih atau tafsir dari surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk bisa menggapai firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ustaz kita sudah minta izin, jadi mungkin pada kesempatan kali ini tidak ada tanya jawab ya. Karena ustaznya sudah minta izin karena ada urusan yang sangat penting ya. Baiklah, marilah kita bersama-sama tutup pengajian ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.